Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar, di mana kita diberikan kesempatan untuk kembali bersua dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ibadah, bulan puasa, bulan tilawatul Quran, dan bulan qiyamul lail, serta berzikir kepada Allah, bulan untuk bersedekah dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kaum muslimin bersemangat untuk melakukannya pada bulan ini. Maka hendaknya kita bergembira dengan datangnya bulan ini, yang datangnya bulan ini menjadikan kita sedikit terhibur dalam menghadapi keadaan yang kita hadapi sekarang ini, keadaan wabah yang tengah mengepung kita. Maka alhamdulillah, terus-menerus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang besar ini, yang hendaknya kita merealisasikan syukur tersebut tidak hanya dengan ucapan di lisan, namun kemudian juga hendaknya kita merealisasikan rukun syukur yang lainnya, yaitu dengan menyadari dalam hati kita bahwasanya syukur ini betul-betul berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka tentu saja Allah bisa mencabut nyawa kita, menjadikan kita tidak ada di muka bumi ini pada hari ini, pada Ramadan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bisa menyempurnakan bulan Ramadan ini dan mengisinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga rukun syukur yang lainnya, kita mempergunakan kenikmatan tersebut berupa kesempatan mendapati bulan Ramadan kembali untuk berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti termasuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, hendaknya kita betul-betul mengisi bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang mendatangkan pahala dari Allah berupa ibadah dan ketaatan. Jauhi, tinggalkan perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam perkara kemaksiatan yang mungkin kita lakukan pada bulan-bulan yang lalu. Kemudian juga hendaknya kita menjauhi perkara-perkara mubah yang hanya membuang-buang waktu kita pada bulan ini. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita kuatkan tekad kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, dan supaya kita bisa memanfaatkan waktu yang berlalu sedetik demi sedetik, sesaat demi sesaat pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu kita sedang membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang begitu agung. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang di dalamnya terdapat keutamaan dari ibadah puasa pada bulan Ramadan, kemudian juga penyebutan bagaimana sifat dan karakteristik dari puasa yang khusus, bukan hanya puasa dengan anggota badan saja, namun betul-betul berpuasa dengan menahan lapar, haus, dan dahaga, kemudian ditambah lagi dengan menjauhi perkara-perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan dari ibadah puasa atau pahala yang didapatkan dari ibadah puasa seorang hamba. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini, yang ini adalah hadis qudsi, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan dari seorang yang berpuasa, yang kemudian diantara keutamaannya bahwasanya atau yang sudah kita bahas pada kesempatan kemarin, yaitu mengenai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab bagi seorang yang berpuasa apabila ada seorang yang akan mencari masalah dengannya, ingin bertengkar, ingin mengajak dia berdebat, maka katakanlah inni mar'un shaim, sungguhnya aku adalah seorang yang sedang berpuasa, yaitu maksudnya aku tidak, yaitu bukan berarti aku tidak mampu untuk membalas apa yang kamu lakukan, bukan berarti aku tidak mampu untuk melayani dirimu untuk berdebat atau bahkan yaitu berkelahi, bukan itu. Namun yang menghalangi aku untuk membalasmu tidak lain adalah bahwasanya aku sedang berpuasa, aku sedang beribadah kepada Allah, aku ingin menyempurnakan puasaku supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dengan sempurna kepada diriku, maka aku tidak mau melayani dirimu yang apa yang kau lakukan adalah suatu perbuatan yang rendahan, sedangkan apa yang aku lakukan dengan menahan dari melayani dirimu untuk perbuatan yang rendahan tersebut adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang dicintai oleh Allah, perbuatan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, pada akhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatani yafrahuhuma." Seorang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan yang dia merasakan keduanya. "Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Apabila dia berbuka maka dia bergembira dengan berbukanya, dan apabila dia bertemu Rabbnya, dengan Allah yakni pada hari kiamat, maka dia akan bergembira dengan puasa yang telah dilakukannya. Maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada dua pahala yang didapatkan oleh seorang yang berpuasa. Pahala yang pertama yaitu pahala yang disegerakan di dunia, kemudian pahala yang kedua yaitu pahala yang diakhirkan, balasan yang diakhirkan nanti pada hari kiamat. Adapun balasan yang disegerakan, yaitu seorang yang berpuasa puasa tadi, apabila dia berbuka, dia akan bergembira dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia bisa menyempurnakan puasa. Kemudian juga dia bergembira dikarenakan dia bisa melampiaskan keinginannya, syahwatnya yang selama ini pada saat dia berpuasa, ya, dia berusaha untuk menahannya, keinginannya untuk makan, keinginannya untuk minum. Maka inilah pahala atau balasan yang disegerakan. Dia merasakan kegembiraan yang besar ketika berbukanya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada dirinya untuk menyempurnakan puasa pada hari tersebut, dan itu adalah suatu kenikmatan yang besar. Kemudian juga dia mendapatkan kegembiraan dari sisi, ya, dia bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, berupa makanan, minuman dan yang lain sebagainya, yang pada siang hari ditinggalkannya dikarenakan dia berpuasa. Kemudian pahala yang akan diberikan pada masa yang akan datang, yaitu di hari akhir, yaitu kegembiraan yang akan dia rasakan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, ya, di mana dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua kegembiraan ini apabila kita memperhatikan pada kegembiraan pertama yang dirasakan oleh seorang hamba pada saat berbuka, di situ sebagai suatu contoh, sampel, sebagai suatu isyarat tentang kegembiraan yang kedua yang nanti akan didapatkannya pada hari kiamat. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan dia merasakan kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakannya dengan kegembiraan yang kedua bagi dirinya, yaitu kegembiraan nanti pada hari akhir. Maka ini yang seharusnya kita ingat ketika kita berbuka, kita merasakan kegembiraan dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa taufik untuk menyempurnakan ibadah puasa, kemudian juga kenikmatan berupa makanan berbuka dan minuman berbuka yang menghilangkan dahaga serta lapar yang ada di perut kita. Maka ingatlah dengan kegembiraan tersebut, dengan kegembiraan yang nanti akan didapatkan oleh seorang hamba insyaallah pada hari akhir, ya, ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Dan ini adalah kegembiraan yang lebih besar tentu saja, ya. Dia bergembira bahwasanya dia telah melakukan perkara yang merupakan perkara yang diridhai oleh Allah, yaitu berupa ketaatan, ya, berupa kewajiban untuk melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya seorang yang berpuasa itu akan merasakan kegembiraan pada saat berbukanya, di sini ada suatu isyarat pada suatu keadaan yang dihadapi oleh seorang yang berpuasa ketika mendekati waktu berbuka. Maka ketika mendekati waktu berbuka, ada rasa gembira di dalam diri seorang hamba. Sebelum datangnya waktu berbuka, sudah ada kegembiraan, ya, yang semakin membesar, ya, di dalam hati seorang hamba, semakin kuat dirasakan oleh seorang hamba ketika mendekati waktu berbuka. Ini tidak lain adalah sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia lakukan sepanjang hari tersebut, ya. Ini pahala dari Allah. Rasa gembira tersebut adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dia lakukan pada siang hari di mana dia berpuasa menahan lapar dan dahaga. Maka tidak lain ini adalah sebagai suatu bentuk motivasi dan supaya seorang bisa meningkatkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam ibadahnya dia merasakan kenikmatan dan kelezatan. Dia tidak merasakan kenikmatan makanan. Dia tidak merasakan kenikmatan minuman, namun dia merasakan kenikmatan yang lebih besar daripada itu, yaitu kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kenikmatan yang hakiki ketika seorang diberikan taufik untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dia rasakan ketika menjelang waktu berbuka. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, potongan hadis yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu fami shaimi athyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Sungguh bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau harumnya minyak wangi misik. Maka lafaz yang digunakan di sini yaitu al-khuluf, yang dimaksud adalah dampak atau efek daripada puasa yang terdapat pada mulut seorang yang berpuasa tadi berupa bau yang muncul dari perut yang kosong, yang tidak ada padanya makanan dan minuman, sehingga kemudian uap yang ada di dalam perut naik. Dan inilah yang menjadikan mulut seorang hamba, seorang yang berpuasa, mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Maka bau ini, walaupun ini adalah bau yang tidak sedap, tidak disukai oleh jiwa-jiwa manusia, hendaknya seorang yang berpuasa itu tidak merasa sedih ya, ketika muncul bau tidak sedap dari mulutnya ya. Yang seorang mungkin merasa sedih, mengapa kemudian muncul bau seperti ini dari mulut saya. Adapun seorang yang berpuasa, jangan dia merasa sedih, karena bau tersebut adalah lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak wangi misik. Mengapa kemudian bau yang sebetulnya tidak sedap tersebut justru bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti lebih wangi daripada wangi misik? Dikarenakan bau tersebut adalah efek daripada suatu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh efek yang muncul daripada perbuatan-perbuatan yang berupa ibadah ya, di mana di dalam ibadah tersebut ada perkara-perkara yang menyulitkan, perkara-perkara yang dibenci, semuanya itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Perkara-perkara yang dibenci, yang merupakan efek daripada ya, suatu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibenci ya, semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya secara tabiat manusia membencinya. Namun Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah mencintai seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dia syariatkan, ketika ibadah-ibadah tersebut konsekuensinya adalah muncul dampak yang kurang mengenakkan, yang dibenci oleh jiwa-jiwa manusia, dampak-dampak tersebut justru Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Seperti contoh yang lainnya, rasa sakit yang didapati oleh seorang hamba ketika misalnya terluka dalam jihad fi sabilillah ya. Siapa yang mau merasakan sakit tersebut ketika tersayat ya, atau mungkin tertebas dikarenakan tebasan pedang musuh? Tidak ada yang ingin merasakan sakit tersebut ya. Namun luka dan rasa sakit tersebut adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan ya, lukanya masih menganga, masih mengucurkan darah, dan kemudian justru yang muncul dari darah tersebut bukan bau darah, bukan bau anyir, bukan bau amis, namun yang muncul justru wangi bau misik. Maka inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang melakukan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan meninggikan derajatnya, memberikan pahala yang berlimpah dari sisinya nanti pada hari kiamat. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk kepada pembahasan yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Abul Khail. Beliau menyebutkan judul daripada pembahasan ini, judul daripada bab ini, waqfatun ma'a ayatis siyam, ya. Yang apabila kita maknakan yaitu sejenak memahami, ya, ayat puasa. Di mana kita semuanya sudah mengetahui ayat yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin ibadah puasa dengannya, yaitu ayat pada surat Al-Baqarah. Tepatnya ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, supaya kalian bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Lamma dzakara ma kataba atau ma kutiba 'alal mukallafin min al-qisas wal wasiyah, dzakara aidan annahu kataba 'alaihim as-siyama wa alzamahum iyyah wa awjabahu 'alaihim wa la khilafa fihi." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para mukallaf, orang-orang yang dibebani oleh syariat, dibebani dengan beban syariat, harus melakukan syariat, Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah yang pertama disebutkan sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wajibnya qisas, wajibnya hukum had berupa qisas. Ini wajib untuk ditegakkan, namun yang wajib untuk menegakkannya adalah pemerintah. Nah, ini kewajiban pemerintah, hukum qisas, ya. Yaitu bahwasanya suatu jiwa dibalas dengan jiwa yang lainnya, ya. Yaitu apabila seorang, ya, dibunuh, maka pembunuhnya juga harus ditumpahkan darahnya, namun tentu saja dengan syarat-syarat yang berlaku, ya, yang dibahas dalam kitab fiqih. Tidak serta-merta kemudian ditumpahkan darahnya, masih ada beberapa pembahasan yang harus diperhatikan lagi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perkara wasiat, ya, yang perkara wasiat ini pada awalnya wajib namun kemudian dihapuskan dengan ayat waris, ya, ayat waris. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya kewajiban untuk berpuasa. Kewajiban untuk berpuasa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharuskan para mukallafin, orang-orang yang dibebani oleh syariat, orang yang akil dan baligh, harus mereka untuk berpuasa. Dan ini tidak ada perselisihan pendapat mengenai kewajiban puasa ini. Disepakati oleh para ulama, ada ijma pada kewajiban puasa ini. Kemudian Syekh Sulaiman Abul Khail menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim yang juga sempat kita sebutkan pada pembahasan awal daripada kitab ini, yang dimana inti daripada kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa ibadah puasa memiliki faedah yang besar terhadap kesehatan seorang hamba, baik kesehatan badannya, ya, ataupun kesehatan hatinya, ya. Kesehatan badannya yaitu dengan mengeluarkan, ya, pada saat berpuasa tersebut adalah kesempatan untuk mengeluarkan, ya, perkara-perkara atau zat-zat yang bermadarat, ya, dari dalam tubuh seorang hamba, ya. Dan Kemudian untuk perkara hati seorang hamba, maka ibadah puasa bisa mengembalikan kekuatan hatinya, kekuatan batinnya yang selama ini tergerus dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang lainnya, maka bisa dikembalikan dengan ibadah puasa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada bulan Ramadan. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Khail menyebutkan kalam Ibnu Qayyim ini dengan lebih lengkap daripada yang sudah pernah kita bacakan. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Qayyim walamma kanat masalihus shaumi mashhudatan bil uqulis salimah. Dan dikarenakan kemaslahatan-kemaslahatan dari ibadah puasa ini bisa disaksikan oleh akal-akal yang lurus, itu akal-akal manusia apabila masih di atas fitrahnya, masih lurus, akan bisa mengetahui kemanfaatan dari ibadah puasa yang begitu banyak kemaslahatan tersebut. Qala wal fitr al mustaqimah, dan fitrah-fitrah yang masih lurus, syara'ahu Allahu li ibadihi, maka Allah mensyariatkannya bagi hamba-hambanya. Yaitu di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ingin menegaskan suatu kaedah yang penting dalam syariat Islam ini, bahwasanya seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan berupa ibadah, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, itu berarti ada faedah, ada kemaslahatan yang murni badannya atau kemaslahatan yang lebih besar daripada mafsadatnya. Ya. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, berarti di situ terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang besar, kemaslahatan-kemaslahatan yang murni, atau kemudian kemaslahatan-kemaslahatan yang lebih besar daripada mafsadah-mafsadah yang terkandung dalam sesuatu yang diperintahkan tersebut. Ini kaidah baku dalam segala perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara yang bermadharat, tidak mungkin sama sekali, ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini tidak mungkin. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pasti ada maslahatnya. Apalagi tentang perkara shaum ini, ya. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya kemanfaatan-kemanfaatannya dan maslahatnya itu bisa disaksikan, semua orang bisa menyaksikannya, ya, dan mengetahui dengan jelas manfaat daripada ibadah puasa tersebut selama akalnya masih selamat dan juga fitrahnya masih lurus, ya. Kalau orang yang fitrahnya sudah berubah, ya, orang-orang kafir misalnya, ya, mereka akan mengatakan ada apa sih orang-orang muslim itu, untuk apa meninggalkan perkara yang disenangi, makan, minum selama satu bulan, ya. Ini karena memang fitrahnya sudah jelek, ya. Terbiasa menuruti hawa nafsu, terbiasa kemudian memenuhi syahwat perutnya dan juga syahwat kemaluannya, ya. Maka yang seperti ini tidak teranggap, ya. Yang teranggap adalah orang-orang yang masih lurus fitrahnya dan akalnya pun masih selamat, ya, akalnya masih sehat, dia akan bisa melihat bahwasanya puasa begitu banyak manfaatnya, ya. Jadi katakanlah orang kafir sekalipun, ya, kalau dia mau insaf memperhatikan tentang ibadah puasa tersebut, dia akan mengatakan ini adalah suatu perkara yang banyak manfaatnya, ya. Ini kalau dia, orang-orang kafir tersebut mau insaf, mereka akan mengakui bahwasanya ini adalah suatu ibadah yang banyak manfaatnya bagi kesehatan badan paling tidak, ya, bagi kesehatan badan. Dan orang-orang mukmin mengetahui dengan jelas, ya, kemanfaatan ibadah puasa tersebut tidak hanya bagi badan, namun bagi hati seorang hamba, bahwasanya ibadah puasa tersebut akan membawa kepada ketakwaan, akan membawa kepada semangat untuk beribadah kepada Allah, dan semangat untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala syara'ahu Allahu li'ibadihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah ini bagi hamba-hambanya dikarenakan maslahat-maslahat yang banyak tadi. Rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka dan sebagai bentuk perbuatan baik kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan puasa ini bukan ingin menyiksa kita, bukan ingin merepotkan kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yuridullahu, yaitu apa? Ma yuridullahu, nam, yang intinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin, ya, menimpakan rasa berat bagi diri kita. Ya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala di sini mensyariatkan ibadah puasa sebagai bentuk rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kepada hambanya, supaya mereka mendapatkan manfaat-manfaat daripada ibadah puasa tadi yang akan bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan terus mereka. Qala wa himyatan lahum wa junnah, dan sebagai perlindungan bagi mereka serta perisai. Wa kana hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihi akmala al-hadi. Dan sungguh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah ini adalah petunjuk yang paling sempurna. Wa a'zama tahsilan lil maqsud. Dan paling bisa menghasilkan apa yang dituju. Seorang ketika berpuasa tidak lain yang diinginkan adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga supaya dia mendapatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara dia untuk mendapatkan pahala yang sebesar mungkin dari ibadah puasanya, pahala yang sempurna dari ibadah puasanya, dan bagaimana cara dia untuk bisa mendapatkan ketakwaan daripada ibadah puasa? Ya, caranya yaitu dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berpuasa, maka seperti itulah kita seharusnya berpuasa. Dengan mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa, yaitu kemungkinan besar bisa menghasilkan, bisa mendapatkan tujuan daripada puasa tersebut, baik berupa pahala yang sempurna ataupun ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ashalahu 'alan nufus, dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling mudah, ya, bagi jiwa-jiwa manusia. Ya, tidak berat apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seperti apa? Seperti makan sahur diakhirkan. Ini sesuai dengan keinginan jiwa manusia, mudah mengakhirkan makan sahur. Menyegerakan berbuka, mudah, ya, bagi jiwa-jiwa manusia. Ya, nanti mungkin ada pembahasannya secara terperinci mengenai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Qala wa lam makana fatmun nufusi an ma'lufatiha wa shahawatiha min ashaqqil umuri wa as'abiha ta'akhara farduhu ila wasatil Islam ba'dal hijrah. Dan dikarenakan memisahkan jiwa-jiwa manusia dari perkara-perkara yang disenanginya dan perkara-perkara yang merupakan syahwat keinginannya, itu adalah termasuk perkara yang paling berat, ya. Memisahkan diri seorang manusia dari perkara yang dicintainya, disenanginya, ya, diinginkannya, maka ini adalah termasuk perkara yang paling berat dan paling sulit. Ta'akhara farduhu ila wasatil Islam, maka diwajibkannya puasa tersebut diakhirkan sampai pertengahan Islam, ba'dal hijrah, setelah hijrah. Ya, yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di Makkah dan beliau berdakwah di Makkah 13 tahun belum diwajibkan untuk berpuasa. Diwajibkannya baru setelah hijrah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ya. Tepatnya pada tahun kedua setelah hijrah, berarti sekitar pada tahun yang ke-15 setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari 23 tahun ya masa dakwah beliau. Ya, diwajibkannya puasa ini apa? Pada pertengahan Islam pada tahun yang ke-15 ya, yaitu setelah hijrah. Kenapa? Qala lamma tawata'at an-nufus 'ala at-tauhid was-shalah. Ya. Yang ketika itu pada pertengahan Islam setelah hijrah, maka jiwa-jiwa manusia sudah kokoh di atas tauhid dan di atas menjalankan salat, rukun Islam yang pertama dan rukun Islam yang kedua. Wa allafat awamiral Qur'an, dan juga telah akrab dengan perintah-perintah Al-Qur'an. Setiap turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, setiap turun ya yaitu hasungan dari Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Setelah ada yang seperti ini dalam jiwa-jiwa kaum muslimin, fanuqilat ilaihi bitadrij, maka dipindahkan ya kepada perkara tersebut, kepada puasa tadi yang hakikatnya adalah memisahkan jiwa-jiwa manusia dari perkara yang disenanginya, ya. Maka dipindahkan ya setelah sudah kokoh tauhid, sudah terbiasa melakukan salat, dipindahkan kepada perkara yang lainnya yang lebih sulit, yaitu apa? Berpuasa. Dipindahkan dan kemudian mulai di wajibkan berpuasa tadi bitadrij, dengan perlahan-lahan, dengan beberapa tahap. Tahapan yang pertama mudah, yaitu ada khiyar, ada pilihan untuk boleh berpuasa dan boleh berbuka. Tahapan yang kedua paling sulit, ya, paling sulit, yaitu apa? Boleh dia berbuka, namun apabila sebelum berbuka dia tertidur, maka tidak boleh dia berbuka sama sekali, ya. Apabila telah masuk waktu berbuka dan dia belum sempat berbuka, ternyata dia tertidur, maka tidak boleh berbuka sampai keesokan harinya. Kemudian diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada tahap yang ketiga, yaitu boleh untuk berbuka, boleh untuk makan, minum, ya, berjima dengan istri selama malam hari pada bulan Ramadan. Qala wa kana farduhu fi sanati tsaniyah min al-hijrah, dan diwajibkannya puasa tersebut adalah pada tahun yang kedua dari hijrah. Fatuufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shamat tis'a ramadanat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan beliau telah berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Nah, mana beliau wafat pada tahun yang ke-11 Hijriah, kemudian diwajibkannya puasa yaitu pada tahun yang kedua Hijriah, maka beliau telah berpuasa sebanyak 9 bulan Ramadan, 9 kali bulan Ramadan. Masih ada beberapa faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, dalam lanjutan kalam beliau, insyaallah akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.